Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah, para bapak, para ibu, kang Mas Bayu. Lan adik-adik ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten kalau dangan dalu niki kita sami badhe nglajengaken malih maos kitab At-Tauhid. Lan pepanggihan ingkang angka kalih kita sampun dumugi kaca kalih dosa. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, walakat lan temen ba'atsna ingsun wis ngutus fi kulli ummatin. Marang saben-saben umat Rasula suwijining rasul, suwijining utusan, duta saraya. Ani budullaha. Supaya para menungsa iku ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala, wajtani buttaghut lan ngadoh saka saben-saben taghut. Ani budullaha wajtani buttaghut. Allah Subhanahu wa taala ngutus salah suwijining rasul marang saben-saben umat supaya umat iku mau manembah ngibadah namung dumateng Allah. Wajitani butahut lan ngadoh soko sedanten at-tahut. Faminhum ing antarane manung soman hadallahu, wonten ingkang pinaringan hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, lan wonten perangan menungso sanesipun ingkang tumindak sesat, nalisir. Fasiru mongko podo melaku wasiro kabeh fil ardi ono sak nduwure jagat. Fangduru banjur sawangen, banjur gatekno kaifakana akibatul mukadzibin. Nggih menika entek-entekane tiang-tiang ingkang al-mukadzibin, tiang-tiang ingkang kufur, tiang-tiang ingkang boten purun manut dumateng piwucalipun para rasul ingkang sampun dipun utus dening Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sedaya kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, ayat menika mapan wonten salebetipun surat An-Nahl nomor ayatipun 36. Dados Allah Subhanahu wa taala paring pengabaran dumateng kita sedaya bilih sedanten umat, saben-saben umat ingkang nate wonten saklumahing jagat, saklonganipun langit, menika mesti Allah Subhanahu wa taala sampun ngutus salah sewijining rasul dumateng umat kala wau. Rasul dipun utus dening Allah niku mengku wigati napa piyambakipun ngasto dawuh saking Allah Subhanahu wa taala, dawuhake dumateng sedanten menungso supados menungso niku namung ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala kemawon. Wajtani butahut lan supados menungso niku ngadoh saking sedanten tahut. Tahut niku napa? Utawi sederengipun kita badhe ngaturaken sinten to ingkang dipun wastani rasul niku? Dipun sebat wonten ing mriki, ar-rasulu, rasul kuwi huwa dheweke iku man uhya ilaihi, menungso sing diparingi wahyu, bisyar'in kanthi syariat, wa umira bitablighihi, lan rasul kala wau dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala supados ngaturaken piwucal dumateng umate. Dados rasul niku salah sewijining menungso ingkang diparingi wahyu dening Allah. Banjur rasul kala wau didhawuhi dening Allah ngaturake piwucal babakan wahyu dumateng menungso, dumateng umatipun. (Tuh) Wa rasulun huna lan tetembungan rasul wonten ayat kala wau nakiratun ta'ummu jami'ar rusuli. Menika tetembungan ingkang umum ingkang ngemot sedanten para rasul. Niku maknanipun rasul. Nggih. Dados rasul niku menungsa ingkang diparingi wahyu dening Allah Subhanahu wa taala. Rasul menika cacahipun wonten kathah lan pungkasanipun para nabi lan rasul menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sampunipun Nabi Muhammad sedo niku pun mboten wonten rasul malih. Pun mboten wonten menungsa sing saged nampi wahyu saking Allah Subhanahu wa taala mboten enten. Pun mboten enten menungsa sing beto syariat anyar melih. Mila sewayah-wayah kula panjenengan sedaya mireng nggih pawartos berita krungu tambang rawat-rawat mbok bakul sinambi woro kok enten menungso ngaku pepanggihan kalih Allah Subhanahu wa taala saged panggih kalian Allah ngaku piyambake pun nampi wahyu anyar saking Allah Subhanahu wa taala niku menungso sampun ngapusi cetha piyambake pun sampun nalisir saking dawuhipun Allah nalisir saking kitab suci Al-Qur'an menika kitabipun umat Islam wonten saindenging jagat. Menika maknanipun apa? Rasul. Lan ewan dene tauhid Allah Subhanahu wa taala kala wau dawuh tenane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Sampun ngutus dumateng saben-saben umat salah sewijining rasul. Nggih. Lan rasul niku ajak-ajak menungsa supaya manembah ibadah namung dumateng Allah lan ninggalake tauhid. Tauhid menika menapa dipun sebat mriki? At-tauhu tukang den arani tauhid iku. Huwa dheweke kullu ma tajawaza bihil abdu haddahu. Nalika wonten titah ingkang geblandangan dumateng si tauhid kala wau. Min ma'budin arupi sesembahan au matbu'in utawa wong sing dianut au muta'in utawa wong sing ditaati. Fi ghairi ta'atillahi wa rasulihi. Nalika piyambake pun dawuhake ketaatan sing boten ngemu ketaatan dumateng Allah lan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dados cekak awasipun tauhid niku napa nggih? Setunggalipun makhluk sing ditaati, sing dianut, sing diibadahi dening menungsa sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Ning manute niku anute dheweke marang tauhid niku mboten ada dasar anute dheweke marang Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setunggal tuladha upami wonten menungsa niku nyuwun ndedonga dumateng Allah ning wonten sanes wekdal piyambakipun nyuwun ndonga rejeki dumateng setan lan jin. Berarti setan lan jin niku sampun dadi tauhid. Sebab dheweke ngibadah dumateng saliyane Allah. Utawi wonten setunggalipun tiyang manut marang makhluk. Kamangka makhluk iki ndawuhake kemaksiatan. Nggih, enten wong niku kandha mendem ki ora apa-apa, ngombe khamer ki ora apa-apa. Sing jare dosa sapa? Dosa ki rupane apa tak iruh. Nah niku berarti wong niku pun dadi tauhid. Sebab dheweke dianut dening wadya balane, mongko perintahe si tauhid niki mboten cocok kalih syariate Allah lan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku maknanipun tauhid. Mila wonten ayat kala wau Allah Subhanahu wa taala ndawuhi ingsun ngutus rasul malah marang saben-saben kaum, ngutus rasul malang marang saben-saben kaum supaya kaum niki ajak-ajak menungso ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan ngadoh nebih saking sedanten tauhid. Wa tawaghitu katsiruna lan kang den arani tauhid iku akeh cacahe. Jumlahipun kathah, gunggungipun mboten sekedhik. Waru'u suhum khamsatun ewon dene pentolane tauhid menika wonten gangsal. Dadi tauhid niku kathah, nggih cacahipun gunggungipun ning sing dadi mbok-mbokane tauhid, sing dadi pentolane tauhid nika wonten gangsal. Ingang sepindah iblis sula'anahullah. Nggih menika iblis mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring laknat dumanteng piyambake. Wa man ghayyara ahkamallahi lan saben-saben makhluk sing ngowah-owah hukum-hukume Allah Subhanahu wa taala niki dados napa? Tagut. Wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Lan kelebu tagut ugi tiyang-tiyang ingkang napa menika nindakake hukum sanes hukume Allah Subhanahu wa taala. Wa man du'iya ila wa man da'a ila ibadati nafsihi. Kelebu tagut ugi wong-wong sing ngajak tiyang sanes supaya ngibadah dumateng awake dhewe. Iku dipun wasani tagut. Wa man ubida min dunillahi wa huwa radin bil ibadah. Lan sapa sing diibadahi sakliyane Allah, sing diibadahi niki napa? Sing dipun ibadahi niki piyambake pun ridho, seneng aku diibadahi dening manungsa. Nah nek manungsa nyembah aku seneng. Nah niku ugi dipun wastani tauhid. Niku sedanten kedah dipun tilar. Kita sedaya namung manembah ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala lan tauhid niku sedanten kedah dipuntilar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala banjur wonten ing pungkasanipun ayat Allah Subhanahu wa taala ngendika wa minhum man hadallah antarané menungso niku wonten tiyang-tiyang sing diparingi hidayah dening Allah Subhanahu wa taala. Allah ngutus rasul wonten salah sewijining kaum niku perangane kaum wonten ingkang iman dumateng rasul kala wau. Sebab perangan kaum kala wau dipun paringi hidayah dening Allah. Piyambakipun purun nampi syariat ingkang dipun wucalaken dening para rasul. Nggih. Wa minhum man haqqat alaihi dhalalah ning perangan menungsa sanesipun piyambakipun pinaringan kesesatan. Sampun ginaris dening takdir dheweke niku mboten saged nampi hidayah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Pramila saking menika para jamaah nalika kita sedaya mirengaken midhangetaken nggih wonten kiai, wonten ustaz, wonten habib, nggih wonten ajengan tuan guru lan sak piturutipun. Niku piyambake pun ngasto piwucal saking para rasul, maos ayatipun Allah, maos hadisipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nggih kita sedaya sak saged-saged niku pasrah bongkoan nampi syariati Allah Subhanahu wa taala. Supados kita niku kelebu golonganipun nggih peranganipun tiang-tiang ingkang tansah pinaringan hidayah. Lan ketah sinau. Nggih. Mokal pangeh lamun badhe kalampahan enten menungso nampi syariate Nabi sing ageng-ageng ingkang penting ingkang baku. Nalika syariate Nabi sing cilik mawon dheweke mboten purun nampi. Piwucale Kanjeng Nabi sing sepele-sepele dheweke mboten purun nampi, napa melih piwucale Nabi sing agung ingkang kathah ingkang langkung baken malih. Nggih. Ananging kosok wangsulipun nalika kita sedaya mboten purun iman, mboten purun nampi syariati Allah ingkang dipun wucalaken dening para rasul, nggih. Niku berarti kita sedaya kelebu golonganipun tiyang ingkang angka kalih. Faminhum man haqqat alaihi dhalalah, perangane menungsa niku wonten sing napa niki? Dados tiyang-tiyang ingkang nalisir saking syariat. Sesat piyambakipun. Nggih. Ananging kewala kita sedaya kedah imut bilih wonten ayat sanesipun Allah Subhanahu wa taala dawuh wa kadzalika ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun wa kadzalika ma arsalna min qablika lan semono uga ingsun ora nate ngutus sadurunge sira ya Muhammad ana salah sewijining karang padesan, ana salah sewijining kaum. Min nadhirin ingsun ngutus rasul marang kaum iku mau illa qala mutrafuha. Kejaba kaum iku mau bakal matur, bakal kondo. Inna wajadna aba'ana tenani awake dhewe, kaum iki tenani awake dhewe warga desa kene wajadna nemoni aba'ana. Nggih simbah-simbahe dhewe mbiyen iku ala ummatin mapan ana salah sewijining ajaran. mapan ono sak nduwure adat istiadat, mapan ono sak nduwure pakulinan. Wa inna ala atharihim muqtadun, lan awake dhewe iki mung manut karo pakulinane adat istiadate simbah-simbahe dhewe mbiyen, nenek moyang leluhur. Ayat niki kanthi meloho cetha wela-wela ketok mata paring keterangan bilih kathah menungsa niku nalika dipun dugeni dening rasul. Nalika rasul sampun sedo, nalika dipun waosaken wucalanipun para rasul ingkang kapendhet saking Al-Qur'an, kapendhet saking hadis, piyambakipun boten purun nampi, boten purun pasrah bongkoan, ning dheweke nampik piwucale para rasul, nolak ajarane para rasul ming gara-gara gegondelan karo pakulinane simbah. Adat istiadat nenek moyang. Alesane niku nguri-uri kabudayan. Alesane melestarikan warisan nenek moyang. Okay. Jadi piyambake niku luwih seneng manut marang leluhuripun, luwih seneng manut marang nenek moyangipun tinimbang manut kalih Kanjeng Nabi, tinimbang manut kalih rasul ingkang sampun diutus dening Allah Subhanahu wa taala. Okay. Kamangka Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu ummati yadkhuluna aljannah. Kabeh umatku bakal mlebu swarga illa man aba. Kejaba wong-wong sing wegah. Kabeh umatku bakal mlebu swarga kejaba sing wegah. Qalu para sahabat sami taken, wa man ya aba ya Rasulullah. Sinten niku menungso? Sinten niku umat paduka sing mboten purun mlebu swarga Kanjeng Nabi? Qala Nabi dawuh, man ata'ani dakhala aljannah. Sapa wonge manut marang aku, sapa wonge manut marang piwulangku sing tak tampa saka Allah Subhanahu wa taala, dakhala aljannah, dheweke bakal mlebu swarga. Wa man asani, ning sapa wonge mbangkang marang aku, ora gelem nampa piwulangku, ora gelem nampi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, dakhala annar, dheweke bakal mlebu neraka. Faqad aba, dheweke wegah mlebu swarga. Niku lan bali malih, wa man asani faqad aba. Sapa wonge ra gelem manut marang aku, temen dheweke klebu golongane wong-wong sing wegah mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mongko simbah-simbah niku mboten gadahi swarga, mboten gadahi neraka. Nenek moyang tidak memiliki surga dan neraka. Ingkang gadahi swarga neraka niku Allah. Lan Allah sampun ngutus rasul dumateng menungso. Beto ajaranipun Allah. Nggih, maosaken ayat, maosaken hadis. Nalika rasul sampun sedo, nggih niki tugas penting dipun warisaken, dipun lajengaken malih dening para ulama, para kiai, para ustadz, para dai. Piyambakipun gethok tularaken piwucale rasul. Maos ayat, maos hadis ngaturaken, para menungso, ayo padha ngibadah marang Allah Subhanahu wa taala. Ditinggal piwulange tauhid. Kelebu piwulange nenek moyang ingkang nalisir saking piwucale Allah, piwucale Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging kula kula badhe matur wonten mriki para jamaah bilih, syariat Islam niki dipun paringaken Allah dumateng menungso tujuane mboten badhe ngerusak kabudayan mboten. Sebab kabudayan niki perkara kadonyan. Sedanten perkara kadonyan niku hukumipun dipun keparengaken, niku hukumipun halal kejawi ingkang dipun awisi dening syariat Islam. Budaya napa mawon pareng? Budaya Jawa kena, budaya Cina nggih kena, budaya Londo, budaya Melayu, budaya Bugis. Nggih. Napa meleh niku? Budaya Afrika dipun keparengaken, sedanten bebas halal. Kejawi perkawis-perkawis ingkang dipun awisi dening syariat. Contohnya apa larung sesaji, ngaturakan sesajen dumateng lelembut, dumateng setan, itu dipun awisi dening Islam. Ampun diuri-uri, alasannya ini ajaran nenek moyang. Menawi ajaran nenek moyang niku nalisir saking piwucale Allah lan Kanjeng Nabi menika kedah dipun tilar. Kula piyambak asring wongsal wangsul ngaturakan bilih, kula niku sam kelebut yang ingkang boten terima. mboten gelem, mboten purun nek diarani kula niku anti budaya, mboten. Sebab basa Jawa niki kelebu budaya. Kelebu kabudayan. Kula ngaturaken pengajian wonten pun di papan mawi basa Jawa. Iku termasuk kebudayaan. Nulis ana caraka kula nggih tasih saged. Wonten aksara denta wianjana cacah 20. Sing pisan wau 10, sing niki pisan 10. Kalih dosa. Ana caraka dhata sawala padha jaya nyamaga bathanga. Niki kabudayan. Hukumipun pareng. Sebab mboten nalisir saking syariat Islam. Nggih. Ning nek njenengan ajeng nguri-uri kabudayan terus mbuka aurat mboten nganggo jilbab ngetingalaken aurat ten pundi papan. Iki mboten pareng dipun wastani kabudayan, nggih, kedah dipun tilar. Nggih, sebab ingkang dawuhi nutup aurat menika Allah Subhanahu wa taala. Ampun ngantos niki aurat dipun ketingal dipun pamer-pameraken. Ning alasane nguri-uri budaya. Mbahku mbiyen ya ora katokan, aku ya ora sah katokan wae, nggih. Menika kirang leres lan kirang trep. Sebab kita sedaya niki dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala mengku wigati sing paling wigati. Nggih menika ngibadah manembah lan nderek piwucalipun para rasul sallallahu alaihi wasallam. Fasiru fil ardi. Mula padha mlaku-mlaku. Simbah-simbah matur jajah desa milangkori. Iku maknanipun fasiru fil ardi. Fangduru banjur sawangen banjur gatekno kaifa kana aqibatul mukadzibin. Kaifa kana aqibatu al-mukadzibin. Mungguh kepiye entek-entekane wong-wong sing padha kafir. Nggih. Wong-wong sing mboten purun nampi syariate Kanjeng Rasul. Wong-wong sing mboten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala. Aqibatul mukadzibin niku maknanipun menapa? Maknanipun dipun sebat wonten mriki aqibatul mukadzibin entek-entekane wong-wong sing padha kafir maknanipun minal umamis sabiqati saka kalangane umat-umat ingkang sampun kalampahan. Ka'ad kados dene kaum 'Ad nggih. Wa Fir'aun lan raja Pirngon wa ma waqa'a bihim min aqibati takdzib. Nggih. Lan balak bebendu pasiksan ingkang Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng kaum-kaum ingkang kufur kala wau. Sebab ya mbakipun mboten purun nampi syariat ingkang dipun wucalaken dening Nabi Muhammad dening para nabi lan para rasul saderengipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados cariyosipun nggih sejarah panggesanganipun tiang-tiang kafir ingkang dipun serat wonten kitab Al-Qur'an niku pinangka kaca benggala nggih cerminan pelajaran kagem kula panjenengan sedaya. Oh, wong iki nek kafir ora gelem manut marang piwucale para rasul entek-entekane nampi balak, nampi bebendu, nampi musibah wonten ngalam donya, benjang wonten akhirat tasih pinaringan siksa. Nauzubillahi min dzalik. Mila kula ambali malih pangandikanipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lan nabi niku utusanipun Allah. Kita sedaya umat Islam sampun iman ngucap janji. Pilih kita mitadosi Allah setunggalipun zat ingkang wajib dipun ibadahi, kita sedaya iman pilih Nabi Muhammad niku pinangka utusanipun Allah. Nabi dawuh, kullu ummati yadkhulunal jannah, sekabeh umatku mlebu swarga kabeh. Illa man aba, kejaba sing wegah. Kalu para sahabat taken, wa man ya'ba ya Rasulullah, sinten wong sing wegah mlebu swarga niku Kanjeng Rasul? Paman atau ani dakhalal jannah, sapa wong manut marang aku mlebu swarga. Wa man asani dakhalan nar. Ning sapa wong mbangkang ora gelem nampa pituturku, ora gelem nampa piwulangku sing tak tampa saka Allah, dheweke kelebu wong-wong sing wegah mlebu swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Al muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala saking ayat kala wau. Nika wau ayat mapan wonten surat An-Nahl nggih. Ayatipun 36 saking ayat kala wau kita sedaya saged mendhet pinten-pinten piwucal kesaenan. Al-fawaidu piwucal kesaenan. Awalan ingkang angka setunggal. Bayanu anna an-nasa lam yutraku hamala. Pinongko napa niki keterangan saking Allah Subhanahu wa taala bilih menungso niku semanten ugi jin lam yutraku hamala. Niku mboten dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala sia-sia. Mboten awake dhewe niku mboten dicipta dening Allah Subhanahu wa taala terus dijarke ngoten mboten. Wis uripa sakarepmu dhewe mboten. Nggih. Kaya nek napa nggih? Ngingu pitik wis karepmu. Duwe anak akeh wis karepmu dijarke ngoten mawon ditokne ngoten mboten. Dados menungsa lan jin niku dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala niku anggadai tujuan mengku wigati. Wigatine napa? Nggih niku wau, ibadah dumateng Allah, nderek tindak lampahipun para rasul. Shalawatullahi alaihim ajma'in. Nggih kula niku nate taken kalih salah sewijining warga. Lek miturut jenengan lek sesuk niku nek awake dhewe pun mati njur enten kedadosan napa? Niku piyambake pun ngendika, "Nek menurutku ki nek awake dhewe mati ya wis rampung turu kepenak, serane ngopo-opo neh." Niku mboten leres, Pak. Niku kapitadosan PKI, kapitadosan ateis ingkang mboten mitadosi wontenipun Allah Subhanahu wa taala. Rumangsane dheweke iki mbledak saka kayu watu. Nggih, piyambake pun niku kados porong niki nggih. Nek enten tiyang matur ngendika kalian jenengan, porong iki jedul dhewe. Ora ana sing gawe, ora ana sing ngecat, ora ana sing enten wong sing percaya. Kula yakin nek tesih waras ini mboten percaya. Mboten pitados. Ya ora mungkin porong kok iso mbentuk dhewe, iso nyucuk dhewe, iso tutupe enek cemilane dhewe. Porong niku mesti ana sing gawe. Mongko iki porong barang sepele, mboten iso ubah dhewe. Kok enten menungso iso duwe driji kena nggo ngemek-ngemek. Nek duwe rambut iso tukul dawa. Duwe lisan iso ngomong kok iso jedul dhewe rane sing gawe niku mboten mungkin. Menungso donya jagat sak isine menika dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala. Lan menungso dipun cipta niku mengku wigati nggih piyambakipun mboten urip niku terus dijarke kemawon anake anggadhahi tugas utama manembah ngibadah dumateng Allah lan mlayu ngadoh saking sedanten tawut kala wau. Sanian piwucana kesainan ingkang angka kalih. Umumur risalati li jami'il umami wa nafsil fatrati bainar rusulil lati tujibu tamsa ma'alimid dini bil kulliyah. Umumur risalah, dados risalah Islam ingkang dipun paringake Allah Subhanahu wa taala dumateng nabi niku risalah ingkang umum. Bismillah. Li jami'il umam, syariat Islam niku dipun paringake dumateng sedanten umat. Jadi Islam niku dipun paringake Allah dumateng sedanten menungsa sak lumahing jagat. Sak longane langit. Nggih, Jawa, nggih Sunda, nggih Madura, nggih Bugis, nggih Melayu, nggih Cina, nggih Londo, nggih wong negro. Nggih sedanten anggadai kewajiban nindakake syariat ingkang sampun Allah Subhanahu wa taala paringake dumateng nabi. Dados ampun wonten melewo Islam ora agamane wong Arab, awake dhewe nek wong Jawa ya kejawen wae mboten pareng. Islam niku agamane wong Jawa, Islam niku agamane wong Arab, agamane wong Cina, agamane wong Londo, agamane wong Melayu, wong Madura lan sanes-sanesipun. Nggih. Ingkang anggadai napa niki tugas ugi syariat Islam niku tamsa napa niku wau ma'alimad dini bil kulliyah nggih piwucal-piwucal agama saderenge Islam niku kanthi napa nggih totalitas. Dados syariat-syariat ingkang sampun nate dipun paringake Allah dumateng para rasul saderenge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku pun boten kanggo meleh pun dibusak diganti syariat Islam lan syariat Islam niki pinangka syariat ingkang pungkasan. Nggih, syariat ingkang paling akhir. Ngantos dumugi dinten kiamat, ingkang dipun akeni dening Allah Subhanahu wa taala menika namung agami Islam. Inna dina indallahil Islam. Tanane agama ingkang dipun ridhai dening Allah Subhanahu wa taala, ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala menika namung agami Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falayuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sapa wong sing golek-golek agama sakliyane Islam ora bakal ditampa dening Allah Subhanahu wa taala lan dheweke kelebu golongane wong-wong sing bangkrut sesuk ana ing akhirat. Salisan ingkang angka 3 inna muhimmatar rusuli tenane nggih wazifahipun para rasul, tugasipun para rasul nggih. Ad-da'watu ila ibadatillah menika ajak-ajak menungso supados namung ngibadah manembah dumateng Allah Subhanahu wa taala wal kufri bima siwahu. Lan ajak-ajak menungso ninggalake sesembahan sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Mila para jamaah, nalika kita sedaya niku pengin mlampah wonten sak nginggile margine para nabi lan rasul, nggih kita sedaya niku sak dangune urip ten ngalam donya, sak saged-saged nggih jumbuh kalih kemampuan piyambak-piyambak, jumbuh kalih kabisanipun piyambak-piyambak tansah ajak-ajak menungso ngibadah dumateng Allah. Nek ana sing nganggo jimat, ana sing pasang sesajen, ana sing pasang pancenan, ana sing larung sesaji, ana sing ngingoni pusaka, nggih, dijaluki berkah, dijaluki rejeki, digunakake kanggo tolak bolok niku sedanten dipun napa nggih caosi pemut, pepeling dipun tilar niku, Pak. Kita sedaya nyuwun namung dumateng Allah. Pasrah tawakal niku namung dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sebab nek mboten ngoten ateges piyambakipun tasih ngelak kalian tauhid lan nalisir saking pengibadahan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados ten jaman saniki kathah para kiai, para ustad sing ngajak-ajak bali nyang agami Islam ananging sekedhik nggih para kiai ingkang tansah ngaturaken pepeling dumateng umat babakan kewajiban ngibadah dumateng Allah lan ninggalake pangibadan dumateng sa'aliani Allah Subhanahu wa taala. Rabi'an ingkang angka sekawan inna hidayatat taufiqi khassatun billahi duna ghairihi. Inna tenane hidayatat taufiq, hidayah taufiq niku khassatun billah, menika khusus kagungane Allah Subhanahu wa taala duna ghairihi lan boten saged dipun paringake dening sakliyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, pinangka tandha bilih hidayah niku wonten kalih para jamaah. Ingkang sepindah hidayatul irsyad, ingkang angka kalih hidayatut taufik. Hidayatul irsyad niku kita sedaya napa nggih? Ngupadi supados tiyang niku iso pinaringan hidayah taufik dening Allah. Carane das pundi? Diajak ngaji nggih, ditumbaske kitab utawi dipun caosi rekaman pengajian-pengajian tauhid, pengajian-pengajian ingkang ngawisi menungso saking tumindak kesyirikan. Usaha dakwah niku dipun wastani napa? Hidayatul irsyad. Nggih. Nuduhake dalan sing lurus iki lho dalan sing bener mang mriki. Nggih. Ning entek-entekane tiyang sing dia, sing dijak awake dhewe niku sesuk bakal dadi wong Islam napa mboten niku sedanten gumatung kersane Allah Subhanahu wa taala. Man yudlilhu fala hadiyalah. Sapa wonge disesatake dening Allah mboten wonten tiyang sing saged menehi hidayah. Wa man yahdihillahu fala mudhillalah. Lan sapa wonge diparingi hidayah dening Allah mboten wonten tiyang sing saged nyesatake dheweke. Maknanipun hidayah taufik niku wewenang khusus Allah Subhanahu wa taala. Mila kita sedaya nalika nindakake napa niki amal dakwah niki mboten parang gemblung kumalungkung adigang adigung adiguna. Pengajian kae nek ora sing ragati aku ora iso mlaku. Ora ening wong do iso tobat. Klentu. Sebab sing ndadekake menungsa tobat saking tumindak syirik, saking tumindak bid'ah maksiat menika Allah Subhanahu wa taala. Kita sedaya namung anggadai pemenang napa usaha niku ngupadi nggih menehi ngerti iki lho dalan sing becik iki dalan sing ala ewon dene entek-entekane sesuk dhewe iki purun iman napa mboten purun iman niku sedanten wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemawon mboten kuwawi maringi hidayah taufik. Nggih. Kagungan Pak cilik asmane Abu Thalib niku Kanjeng Nabi tresno kalih Pak ni cilik Abu Thalib niku. Sebab dheweke ingkang sampun ngopeni gula wental lan sak piturutipun dumateng Nabi. Nalika Nabi dakwah dirusoi dening tiang-tiang kafir, Pak ni cilik Abu Thalib niku sing gesah wong-wong kafir, ada diganggu ponakku. Iki ponakku sing paling tak tresnani. Ning wondene semanten ngantos dumugi sedo Abu Thalib niku diajak dening Nabi mlebet agama Islam niku mboten purun. Monggo niku tesih napane kula wangsane Kanjeng Nabi. Malah-malah wong sing ngadoh Salman Al-Farisi saking negara manca nggih mboten sanak mboten kadang kalih Nabi. Niku malah diparingi hidayah dening Allah. Mila para ulama asring paring keterangan iki. Kaya-kaya Allah Subhanahu wa taala niku ngendika dumateng Nabi. Ya Muhammad, anta turidu Abu Thalib wa ana uridu Salman. Muhammad, kowe kepengin duweni kekarepan, duweni penjongko supaya pakmu cilik entuk hidayah. Ning aku kepengin sing tak wenehi hidayah iku Salman Al-Farisi. Pramila saking menika meniki pinangka bukti tanda nggih bilih hidayah tu taufik menika sanes kagungane menungso ananging hidayah tu taufik menika kagungane Allah Subhanahu wa taala. Piwucan salajengipun istihbabus siyahati liqasdil i'tibari wattafakkuri bi atharil qurunil ula. Istihbab menika dipun remeni siyahah jajah desa milangkori nggih melampah-melampah liqasdil i'tibar tujuane napa-napa golek seneng nggih supaya iso foto-foto supaya iso ndamel video TikTok utawi TokTik mboten anangi tujuanipun liqasdil i'tibar wattafakkur mendhet piwucal kesaenan. Oh, entek-entekane wong iki nek ora gelem iman, entek-entene menungsa niku nek mboten purun manut dumateng piwucale Nabi, dheweke bakal disesatake dening Allah Subhanahu wa taala. Napa melih kok setunggal ayat, 1000 ayat, 1000 hadis dipun waosaken ten ngarepe dheweke mboten nambahi iman ning malah tambah menteles. Tambah bendelo sirai. Tambah gemblung kumalungkung mboten purun tunduk dumateng syariat Allah Subhanahu wa taala. Kados dene napa Firaun, kaum 'Ad lan kaum-kaum zaman rumiyin ingkang sampun dipun sirnakake dening Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud, kaum Lut, nggih. Jagate niku diwalik, diangkat wonten langit terus ditumplak saking langit. Kaum Lut, tiang-tiang ingkang mboten purun iman, mboten purun nampi nggih piwucale Kanjeng Nabi alasanipun biar ngantos dumugi sepriki sami nguri-uri budaya nenek moyang naudzubillah min dzalik. Islam niku mboten ngawisi nguri-uri kabudayan. Ning kabudayan nuwun sewu ingkang nalisir saking syariat Islam dipun awisi dening Allah nggih ketah dipun tilar wong awake dhewe niku sing nyipta Allah, awake dhewe niku gadahane Allah. Awake dhewe niku didawi dening Allah, diparingi dening Allah rejeki sandang papan pangan. Nenek moyang mboten gadahi swarga neraka, mboten maringi sandang papan lan pangan. Mboten maringi pati lan urip, nenek moyang pun mati. Ning ni Allah Subhanahu wa taala mboten mati. Saklamilaminipun. Mila kita sedaya kendah namung tunduk lan patuh dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Dados nalika kita sedaya upami tindak haji, tindak umroh, nggih, jajah desa milangkori, niku ningali nggih, merenung, bertafakur, entek-entekane wong sing ora gelem iman mesti ajur cilaka donya kelawan akhirat. Mboten namung piknik, mlaku-mlaku ming sekedar golek kesenangan kadonyan. Nggih. Nek tujuan utama saking melampah-melampah niku namung golek kesenangan kadonyan nggih. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Dadi saya piknik mboten saya nambahi iman, saya piknik malah saya adoh saking Allah. Piknik malah salate ditinggal. Piknik nuwun sewu malah mripate niku mboten dipun reksa, mboten dipun jagi nyawang barang-barang sing haram. Inna udzubillah min dzalik. Ananging siaru tafakkur menika dipun tresnani dening Allah. Nggih melampah ananging piyambakipun sinambi sinau ngangsu kawruh nggatosaken Ente-enteane wong sing boten purun iman dumateng Allah Subhanahu wa taala mesti badhe pinaringan balak bebendu cilaka wonten ngalam donya saderengipun wonten alam akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Mbok menawi mekaten lan semanten menggah pengajian ingkang saged kita aturaken wonten kalau dangan dalu punika mugi-mugi ingkang sekedhik saged beto manfaat utaminipun kagem kula pribadi piyambak sumrambah kagem para jamaah sekalian wonten lepatipun atur solah bawa tindak tandu ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun gunging samudra pangapura. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Lan sisa wekdal ingkang tasih wonten kita ginakaken malih kagem maos pinten-pinten pitakenan ingkang sampun lumebet saking para pamirsa. Kula napa niki? Saya dari kecil bisa melihat makhluk halus. Dan sepertinya kemampuan ini diwariskan turun-temurun. Dalam beberapa waktu terakhir saya mimpi bertemu mbah. Lalu setelah itu ada jin yang selalu mengikuti. Anehnya, semenjak ada jin itu keimanan saya meningkat. Wuh, horor ini. Ibadah saya lebih khusyuk. Karena sebelumnya saya pernah ibadah hanya dalam bentuk formalitas. Pertanyaan saya bagaimana pandangan Islam terhadap keberadaan seperti ini? Apakah ada dampaknya dengan tauhid? Nggih wonten. Nggih. Menawi panjenengan ingkang dikancani kalih jin kala wau saged ningali barang-barang sing mboten ketok. Iku nggadahi rumaos ibadahku lebih khusyuk. Ibadah ingkang khusyuk menika patokanipun cocok kalih dalil lan syariat. Mboten perasaan nggih. Kula iki nuwun sewu, kula niku nek ngibadah ten kuburan khusyuk iso nangis. Ning nek ten masjid niku kula ngantuk mawon. Nek ten masjid niku kula mboten jenak, mboten betah, mboten khusyuk. Ning nek ten kuburan, waduh, utawa ning guwa, utawa ning pinggir kali, ning nggon isor oren sing peteng-peteng, niku kula dadi khusyuk. Dantas ibadah khusyuk niku patokane senes perasaan para jamaah nggih. Niki sepindah. Ingkang angka kalih mesti wonten menawi mengke kula wawan pangandikan nggih kalih sederek ingkang ngaturaken pitakenan niki. Mesti kula yakin, mesti wonten setunggal utawi kalih utawi tiga perkawis ingkang nalisir saking syariat. Nalika panjenengan sampun kekancan kalian bangsane lelembut kala wau. Contoh nggih, dereng dangu niki kula dipun kirimi dipun kentuni dening rencang. Dheweke niku dodol sadean nggih. Sekul kucing ini sego kucing. Niku kalih juragane dibetani jimat. Nggih. Menawi tiang niku mboten anggadai kawruh nggih babagan syariat Islam ingkang nyekapi dhewek niku mboten saged la jimat iki salah ya apa tulisane Arab enek bismillahirrahmanirrahim. Nah nika kula tingali seratanipun niku bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Terus paling tengah niku wonten tulisan kados rumus-rumus ning mboten saged dipun waos. Terus teng ngisore nembe Dzul Jalali wal Ikram. Amin amin amin ngoten niku. Niku tal napa niku? Talbisul haq bil batil, nyampur adukake antawisipun bener lan kebatilan. Bismillahirrahmanirrahim leres. Allahu Akbar leres. Sing tengah niku lho. Tulisan sing mboten iso diwaca niku biasane niku japa mantra sing isine kesyirikan utawi isine simbol-simbol setan. Hai kan, aku nek nyawang iki marai khusyuk. Khusyuk niku mboten patokane, mboten perasaan. Ning jimat niku kedah dipun timbang mawi syariat. Semanten niki jenengan kekancan kalih jin niku. Kekancan kalih lelembut niku kedah dipun timbang mawi syariat. Timbangane mboten perasaan. Mila kula ugi anggadai napa nggih? Pengalaman kasunyatan nalika pengajian wonten telatah kidul mereka, kula mboten nyebut jeneng desane mengke kula ndak didemo diamuk. Niku bibar pengajian niku wonten Mbah Putri. Sampun sepuh yuswanipun kinten-kinten nggih, meh 8 dasa. Mbah Putri kalian Mbah Kakung niku bubar pengajian pun sami kondur, piyambak ini ku malah dugani kula. Mas kula badhe taken. Pripun Mbah? Ulang ngene. Kula niku riyen nate sinau ten pesantren wiwit umur 16 tahun. Niki sedasa tambah 6. Wiwit umur kula 16 tahun kula sinau ten pesantren. Enten pesantren niku kula duwe kanca santri sing akrab pun kula anggap sedulur piyambak. Ning kanca kula niku padha-padha nyantri ten pesantren niku. Ning dheweke awujud jin. Jenenge Jin Abdurrazak dheweke kandha ngoten niku. Wah, horor niku aku. Dadi enten santri putri umure 16 tahun ning sakniki pun meh 8 dasa. Nalika 16 tahun niku dheweke duwe kanca santriwan lanang nggih ning awujud jin. Jenenge Jin Abdurrazak ngakune jeneng asline bejo napa mboten ngerti to wong jin niku kadang sok ngapusi. Kula taken, simbah niku saged ningali wujude jin. Saged. Ning sing wujude pripun kula tingak, kula taken ngenten niku. Wujude kados bayangan ireng nganggo sorban. Jin Abdurrazak kanca kula niku dheweke hafid Quran. Ngantos sepriki tesih sesambetan kali simbah ngantek sakniki jik melu kula. Jin Abdurrazak. Dadi wiwit perawan 16 tahun nganti sampun sepuh. Mbah kakung nggih saged mirsani, kula mboten saged. Sing iso ngerti ning bojo kula niki. Terus Mbah Putri matur, dadi kula niku nek pun tilem ngoten, nek pun wayah salat kok mboten tangi, mesti Jin Abdurrazak teko nyiprati banyu. Mbak Yu tangi wis wayahe salat. Mungkin nek kula ngaji salah ngoten, mungkin dibenerke. Kita juwite keliru Mbak Yu sing bener ngeten. Terus Mbah Putri taken niku saene kula le seduluran karo jin niku ditutukne napa mboten ngoten. Kula matur saene mboten sah. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngendika wonten salebetipun surat jin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Tenane ana perangane menungso sing njaluk pitulungan marang perangane jin. Lan pitulungane jin marang menungso ora nambahi kejaba saya sesat saya nalisir saking syariati Allah Subhanahu wa taala. Nek jin niku estu-estu jin muslim, dheweke mesti mboten badhe sesambetan kalih wong Islam. Nggih, saya ini dumateng sedherek ingkang takon niki, napa wonten kaitane, wonten dampakipun kalian tauhid jelas niku wonten. Nggih, saya ini panjenengan kedah asring-asring midhangetaken piwucal babagan tauhid lan asring-asring maos zikir pagi dan petang ingkang dipunwaos bibar salat subuh dipunwaos bibar salat asar. Nggih, tumbas buku zikir pagi dan petang seratanipun Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas niku dipun dadosaken wirid rutin. Salat jamaah ampun dipun tilar. Insyaallah suwening suwe niku lelembut sing ngetutke jenengan niku ilang. Hati menungso lumrah niku mboten saged ningali jin. Nek menungso lumrah kok iso ningali jin berarti menungso niku kejinan. Wonten lelembut sing nemplek ten awake dheweke. Nggih, nek menungso lumrah mboten saged weruh barang-barang sing mboten ketok. Nggih. Lan niku biasane simbah jenengan biyen nggih kekancan nalika simbah sedo jine niku tesih urip to nemplok teng ngene jenengan. Saene kedah dipun putus hubunganipun carane terus pun sinau tauhid ingkang temen. Lajeng maos zikir pagi dan petang. Nggih khataman surat Al-Baqarah nek perlu khataman Quran wonten dalem. Nggih patung-patung, gambar-gambar makhluk hidup niku dipun ilangi. Nggih suling, lonceng, alat-alat musik dipun ilangi sedanten jimat-jimat dipun obong. Sebab niku papan panggonane lelembut kala wau. Wallahu taala alam. Apakah kambing sanglir dan tanduk patah sah untuk kurban? Kondisi kambing gemuk dan sehat. Tasih sah miturut pamanggih ingkang langkung leres nggih wallahu taala alam. Ananging piyambake pun napa niki nyuda kasampurnaning kurban kala wau. Nggih, nyuda kasampurnaning kurban. Ananging peranganipun para ulama ngendika nek cekleke niku mboten potol kabeh, nek cekleke niku ming nggih sebagian menika tasih dipun keparengaken dipun dadosaken satu kewan kurban. Tasih sah ananging kemawon kirang sampurna. Wallahu taala alam. Bissawab. Jika sholat saya pakai madhab Syafi'i, terus kalau perihal najis pakai madhab yang lain, boleh apa enggak? Nggih nek wonten dalilipun ingkang langkung jumbuh kalian dalil menika ingkang dipun agem. Nggih. Sah-sah mawon wong kathah kok para ulama ini ahli madhab Syafi'i ananging piyambake pun anggadahi pamanggih ingkang benten kalian madhab Syafi'i niku kuatah. Kathah saestu-estu kathah. Contohnya pun Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Madhabipun Hambali. Ananging piyambake pun anggadai pinten-pinten pamanggih. Sing mboten jumbuh, mboten cocok kalian madhab Hambali. Terus biasa mawon. Kita sedaya mboten. Didawi dini Allah subhanahu wa ta'ala. Supados manut marang madhab Syafi'i. Ananging kita sedaya dipundawi dini Allah. Supados manut dumateng Allah. Dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Saya ingin hijrah, tapi banyak kendala. Mohon pencerahannya. Wah, alhamdulillah. Pepinginan hijrah. Aku pengen tobat, pengen ngaji, pengen ngibadah marang Allah. Ini kok akeh sing ganggu. Alhamdulillah. Sepindah. Awak edwin pun diparingi pepinginan hijrah. Ini pun nikmat saking Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kadah tiang-tiang wonten Jawi mereka babar. Blas mboten duwe pepinginan tobat. Orang duwe ki, aku kepinginan tobat ki orang duwe wong tumindak dosa ki enak, penak, nyaman, aman, damai, sentosa. Seger lan sak piturutipun. Na'udzubillah min dzalik. Niku berarti atine sampun atos, luwih atos tinimbange watu. Ya. Nah, iki tos daya sampun diparingi dening Allah kepinginan hijrah niku sampun setunggalipun kanugrahan saking Allah Subhanahu wa taala. Sepindah. Engkang angka kalih nek hijrah enten rintangane nggih niku perkawis ingkang lumrah nggih sebab setan menungso lan setan jin niku mboten seneng nek enten wong tumindak becik niku jenengan ampun nggadahi penyangka sing di sing nampi godaan nampi rintangan niku wong-wong sing ajeng hijrah mawon sing pun hijrah niku sak dangune dheweke urip ten ngalam donya rintangan niku tesih enten mawon niku angka kalih. Engkang angka tiga, rintangan, cobaan, ujian, halangan. Niku mboten dipun alangi dening tiang-tiang wong sing hijrah mawon. Wong sing ahli maksiat niku nggih enten rintangane. Jenengan ajeng begal enten rintangane mboten? Wonten. Jenengan ajeng melanggar lampu merah men enten rintangane kok tolah-tolah. Nggih. Nek jenengan ajeng tumindak molimo, ya. Mendem mateni wong mabuk lan sak piturutipun niku wonten rintangane. Hijrah nggih enten rintangane, padha. Padha-padha enten rintangane mbok milih dadi wong sing apik. Dadi wong elek niku nggih enten rintangane. Jenengan aja nyolong enten rintangane mboten. Mang nyolong enten mriki ra gepuki wong akeh niku. Iku rintangan lho niku. Jenengan ajeng dodol narkoba enten rintangane? Wonten diuber-uber polisi. Dadi jenengan ajeng tumindak maksiat enten rintangane, tumindak ibadah dumateng Allah, nggih enten rintangane. Padha-padha enten rintangane mbok milih sing apik. Milih sing becik. Niku sing angka 3 nah. Angka sekawan supados rintangan kala wau niku mboten terlalu awrat. Awake dhewe niku kedah bolo, kedah kekancan kalih tiang-tiang ingkang soleh. Nek jenengan hijrah waune gaweane mendem, gaweane nyolong. Pengen hijrah ning jenengan iki kekancan karo wong-wong sing tukang mendem, tukang nyolong. Niku angel, Pak. Jenengan mboten jujur ing hijrah. Nek hijrahe jujur niku kanca-kanca tukang mendem niku ditinggal. Nggih. Kanca-kanca sing maksiat ditinggal, nomere blokir. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala badhe maringi kanca-kanca sanesipun ingkang saleh lan salehah. Ingkang angka gangsal, ampun supe tansah nyuwun hidayah dumateng Allah. Supados kita niku diparingi kekiatan saged ninggalke, saged ngelewati rintangan kala wau. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibaah. Ya Allah kula nyuwun paduka nuduhke barang sing bener niku bener. Wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Lan kula nyuwun dumateng paduka dituduhke barang bebener. Warzuqna tibaah. Lan kula nyuwun diparingi kekuatan saged nindakake barang bebener kala wau. Nggih dados dipuntilar kanca-kanca sing elek, nggih insyaallah mangke Allah Subhanahu wa taala badhe napa niki maringi gantos ingkang langkung sae. Banyak ustadz yang bilang kalau profesi TKW itu nggak diperbolehkan dalam Islam, tapi orang tua malah menyuruh untuk melanjutkan. Ustadz, udah dari dulu saya ingin belajar Islam, tapi kenapa begitu sulit, malah seperti dijauhkan. Saya tidak punya jalan. Enten dalan iku. Ampun putus asa. La tayasu min rahmatillah. Kuwi aja gempung saka rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wong sinau Islam ten jaman sakniki niki sarwa kepenak jenengan lenggah ten luar negeri, saged ningali klaten mengaji nikmat. Kula niku pengen sinau sing Indonesia nggih akeh. Dek wingi enten sing usul. Kula usul video klaten mengaji nganggo basa Indonesia mawon ditolak kula ngoten niku. Sebab pengajian sing basa Indonesia pun kuatah. Sing ngelingke wong Jawa-Jawa niku sinten mengke? Pengajian basa Jawa tesih sithik. Sing basa Indonesia pun akeh. Ya dadi biar merata, biar merata, merata, biar merata. Ngoten niku nggih. Dados nek jenengan matur kok seperti tidak ada jalan untuk hijrah. Niku lentu, Pak. Kirang syukur e. Pengajian kathah ten mriki nggih. Kula niku dilarang pengajian saged ningali saking dalem lenggah saking HP. Mboten duwe kuota download riyen dirungokke saben dinten. Nggih. Kathah maos buku nggih saged. Pasang parabola nggih saged. Mboten enten kuotane. Kathah. Nggih. Ewon dene halangan ran rintangan sampun kula aturke wonten ing ngajeng. Terus nyambet damel TKW niku napa mboten pareng ten nggih Islam niku. Enten sing pareng, enten sing mboten pareng. Kula pun nate matur. Piyantun setri, niku mboten pareng, tindak safar, nggih tebih, niku menami mboten dipun rencangi dening mahramipun. Nek jenengan mangkat dhewe ten luar negeri nggih mboten pareng. Nggih, kedah wonten sing ngeterke napa bapake, nggih napa garwane kakung. Sing kakung nyambut damel ten luar negeri, sing kakung dados sopir, sing setri dados karyawan toko pareng. Ini jenengan piyantun setri kok mangkat dhewe niki ingkang mboten dipun keparengaken. Wallahu ta'ala alam. Akhir-akhir ini viral tentang seorang yang bisa memindahkan rumah dalam waktu semalam. Waduh, kaya Bandung Bondowoso nih. Saya tidak percaya. Ampun, bener nih. Kula nggih mboten percaya. Nek mindahi omah dorong nggih percaya kula. Tapi itu perbuatan jin. Napa nggih? Apakah percaya bahwa yang bisa memindahkan rumah itu adalah jin bisa merusak tauhid kita? Saged mboten saged. Saged nggih saged mboten nggih. Dek wingi niku kula ampun maos berita omah sing mumbul niku napa nggih niku sing gadah akhire ngaku sanjange enten trik khusus untuk menaikkan ning nek omah dipindah niku jaman sakniki nuwun sewu kaya omah suruh niki digotong nggih saged nggih. Ten Sumatera niku wonten kebudayaan kabudayan ten mriku niku omah niku iso digotong wong sak desa niku malah mboten semalam niku pirang jam wonten pun saged. Ini rong jam, ini pun bisa dipindah ke mereka, digotong rame-rame. Ini nek, kenapa ini omah mabur, atau omah gede dibur, ini lah, ini. Tangeh lamun. Kulo, ya mbak, buatan minta dos ini. Wonten, perkawis-perkawis, sing saged ditindakke menungso, kelebu nalar, niku dipercaya, buatan apa-apa. Kulo mindah ke cangkir ten mriki. Kulo percaya. Jen saged mboten pindah ke cangkir saged. Ndelalah pas pengajian niku cangkir mabur dhewe pindah ning kene. Mboten sawedi. Kowe ngapa jen ndadak pindah cangkir bareng? Aku ya iso pindah cangkir. Porong aku iso utamane ngoten niku. Dados nek jenengan diwedeni waduh lawange nutup dhewe, jendela nutup dhewe, mboten sawedi. Cacilik niku iso nutup jendela nutup lawang. Nggih. Ewon dene jen niku napa iso pindah barang-barang sing abot? Wangsulanipun saged. Ning kedadosan niku kedadosan ingkang langka. Kedadosan ingkang langka kados dene jin ingkang mindahake dampar kencanane Ratu Bilqis saking negari Yaman dipindah wonten Palestina. Niku mungkin-mungkin mawon ananging kedadosanipun langka. Ewan dene berita-berita ngeten iki ten jaman sakniki kula piyambak mboten nitadosi. Wallahu taala alam. Apakah benar kesirikan terbesar saat ini adalah berhukum dengan selain hukum Allah? Mboten leres. Niku tauhid ingkang enggal ingkang dipun wucalaken kinten-kinten taun abad 19 nggih. kesirikan hukum. Kesirikan terbesar, kesirikan kontemporer adalah kesirikan hukum. Ini mboten leres, Mas. Kesirikan sing paling ageng niku nggih ngibadah dumateng liyane Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mangke saged dipun midhangetaken nggih keterangan langkung gamblang malih wonten pengajian Kaji Teko. Nggih mangke saged dipun tingali rekaman pengajian ten channel Telegram Kaji Teko ten mriku sampun dipun jlentrehaken. Nggih gamblang mloho cetha wela-wela ketok mata babagan kesirikan hukum. Ewan dene kesirikan sing paling gede kok kesirikan berhukum kepada selain hukum Allah niku mboten leres. Malah-malah sah. Dalile pundi? Dalile Abdullah bin Abbas, nggih, ahli tafsiripun para sahabat niku nalika maos pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Sapa wong sing nggunakake hukum sak liyane hukume Allah Subhanahu wa taala dheweke kelebu golongane wong-wong sing kafir. Niku Abdullah bin Abbas nafsirake ayat kala wau kufrun duna kufrin kufrun layan kulu anil millah. Kufur sing dudu kufur, kufur sing ora nyebabake menungso murtad alias niku kufur asghor. Dudu kufur sing paling gedhe mboten. Kelentu niku. Niku ajaran tauhid mulkiyah utawi tauhid hakimiyah. Ini tauhid sing digembar-gembar ke dening wong-wong anyaran ke. Zaman para sahabat mbiyen mboten enten le matur tauhid sing paling gede, sing paling bebayani, paling gilani niku tauhid hukum niku. Kula piyambak dereng nate nemai wallahu taala alam. Saat membaca zikir pagi dan petang, bolehkah kita mengacak urutannya? Nggih, napa? Dipun keparengaken. Mboten menapa-menapa. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan urutan zikir pagi dan petang? Sak ngertos kula mboten. Dados jenengan saged maos sing nikirin, mengke maos sing nika, maos sing niki. Contonipun zikir bibar salat kemawon nggih, subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar niku saged dipun waos tunggal-tunggal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ping 33 saged ugi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Langsung 3 ping 33 niku sedanten dipun keparengaken. Dados mboten kedah urut nggih. Kejawi wonten dikir keterangane niki khusus dipun waos ing wayah enjing lah. Berarti nggih pun dipun waos wayah enjing mawon. Niki zikir khusus dipun waos wayah sonten. Nggih, dipun waos wonten wayah sonten kemawon. Ewan dene urutanipun nika mboten kedah urut. Wallahu taala. Pripun iki? Bagaimana pendapat tentang kedudukan laki-laki itu sering digunakan oleh kaum wanita seperti pemimpin perempuan dalam wilayah negara itu kan? Dalam Nabi apakah dibolehkan dan kedudukan laki-lakinya yang enggak pantas buat perempuan. Maksudnya piye to niku? Mbok menawi karepe wong wedok dadi pemimpin niku pareng napa mboten? Ngoten nggih. Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendika ora bakal menang salah sewijining kaum nek dipimpin dening wong wadon. Ananging mboten ateges pemimpin napa setri niku berarti mboten sah. Pemimpin setri niku tetap sah. Nabi niku nate ngendika isma wa atik wa in ta'ammara alaikum abdun habasiyun rungokno ta'ato anuto senadyan sira iku dipimpin dening budak sing negro. Maka wonten sak lebeti muslim nggih para ulama sami sepakat sami sarujuk budak niku mboten pareng dadi pemimpin. Mboten pareng ning nek ndelalah dadi pemimpin nggih kepemimpinanipun sah ngoten lho. Faham betul. Tidak semua yang haram itu lalu tidak sah. Ngeten niku. Contoh, kepala rumah tangga, seorang suami, pareng mboten niku memperlihatkan aurat. Seorang suami, kepala rumah tangga, metu kang omah, ngetingalke aurate, niku halal napa haram? Haram. Wong lanang, pemimpin rumah tangga niku nggih tetep enggak gadahi kewajiban nutup aurate. Ning nek bapake jenengan sebagai kepala rumah tangga metu katokan cekak, wah kuwi ora sah dadi bapakku napa ngoten? Mboten. Dados tidak semua yang haram itu kemudian membuat jadi tidak sah. Ngoten nggih. Enten perkara-perkara sing haram nggih mboten pareng niku. Ning nalika ditindakake dheweke tetep tasih sah dados kepala rumah tangga, tasih sah dados kepala negara. Ngaten nggih? Wallahu taala alam biswa, mbok menawi mekaten kemawon. Napa niki layang pitakonan ingkang saged kita waosaken wonten kalau dangan dalu menika ingkang lurus asalipun saking Allah, wonten lepatipun saking kawula lan saking syaiton, kula nyuwun pangapunten. Lan kita cekapaken wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.